Bersama anak gadisnya yang cantik jelita. Bersama anak gadisnya yang cantik jelita. Desahnya irama dalam angin senja melagukan semara. Ia berkencan bersama alam yang terseluh dan rimbunya pepohonan. Yang terseluh dan rimbunya pepohonan dibesarkan oleh kesepian hati. Ada hidup dan mati, apakah ia juga pernah bercinta seperti mekarnya bunga pada sebuah dahan. Sepasang burung hantu bermahkota bulan berkasih-kasihan di bawah malam, di antara mata hati si gadis perawan. Antara mata hati si gadis perawan. Dibesarkan oleh kesetiaan hati, ada hidup dan mati, apakah ia juga pernah bercinta seperti mekarnya bunga pada sebuah dahan. Sepasang burung hantu bermahkota bulan berkasih-kasihan di bawah malam, di antara mata hati si gadis perawan. Di antara mata hati si gadis perawan.